السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعظمه ونكبره ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب يسر ولا تعسر، رب أتمم لنا بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحديث 53 في وفاة الحديث 53 في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، يوحى إليه بالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. Hadis yang ke-52 pada menyatakan usia dan umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 13 tahun. Dan di sanalah ia mendapat wahyu, dan ia tinggal di Madinah selama 10 tahun, dan ia wafat pada usia dan umurnya 63 tahun. Hadis yang ke-52 malam ini ialah hadis yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan dalam hadis ini bahawasanya Nabi tinggal di Makkah pada umur kenabian dan kerasulan 13 tahun. Kemudian baginda berada di Madinah selama 10 tahun selepas hijrah. Ini hadis pada mentathbitkan, pada mengitbatkan bahawa umur kenabian dan kerasulan itu 23 tahun seperti kaul yang masyhur di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan benarlah bahawa Nabi SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika berusia 40 tahun. Jadi campur 13 di Makkah, 10 di Madinah, 63 tahun. Begitulah juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mati ketika berusia 63 tahun. Umar 63 tahun. Dalam hadis riwayat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, mereka ni umur sama. Muawiyah pun 63, Umar 63. Maknanya umur ketika Nabi wafat, Nabi wafat umur 63 tahun. Muawiyah meriwayatkan hadis Abu Bakar wafat 63 tahun, Umar wafat 63 tahun ketika dia berusia 63 tahun. Muawiyah ni kan umur panjang, 80 lebih baru wafat menurut suatu riwayat. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah di antara penulis-penulis wahyu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita ahli sunnah, semua para sahabat itu kita sebut dengan radhiyallahu anhu. Semoga mereka itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka itu adalah umat yang mendahului kamu, kata Allah. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi kamu apa yang kamu usahakan. Jadi bukan kita yang nak membincangkan perselingkahan yang berlaku di kalangan sahabat ini, bukan kita orangnya. Ya? Bukan kita yang nak menentukan di kalangan para sahabat ini bila berlaku perselingkahan di kalangan para sahabat, bukan kita orangnya yang nak menentukan mana golongan yang benar, mana golongan yang salah. Aisyah kah benar, Ali kah yang benar, Muawiyah kah yang benar, siapa yang benar, itu semuanya kita serah pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memelihara kesatuan umat Islam. Ya. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Yaitu mereka yang berakidah seperti akidah Nabi dan akidah sekalian para sahabat. Itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, kata Nabi SAW, umatku akan berpecah pada 73 golongan. Satu golongan saja masuk syurga. 72 lagi sesat belakang masuk dalam. Lalu para sahabat bertanya Nabi kita Muhammad SAW, yang satu yang masuk syurga itu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, hum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Yakni mereka yang berakidah seperti akidahku dan akidah seluruh sahabat. Yang lain, semuanya terkeluar daripada jalan yang benar. Kalau tidak dihukum sebagai kafir sekalipun, sesat. Kalau tidak dihukum sebagai kafir, paling kurang, paling ringan lah, koman-koman pun sesat lah. Termasuk dalam 72 puak yang disebut oleh Nabi SAW. Dan benar juga sabda Nabi SAW, kata Nabi, umur umat aku ni di antara 60 hingga 70. Umur umat aku. Tapi Sayyidina Salman Al-Farisi, umurnya ketika wafat 250 tahun. Sebab adraka hawariyu Musa, adraka hawariyu Isa. Dia pernah bertemu dengan hawari Nabi Allah Isa AS. Dan sebab asalnya Salman itu majusi. Asalnya majusi. Duduk dalam satu negeri di bawah jajahan Parsi. Bukan Parsi. Tapi Parsi itu nisbah kepada seluruh negeri yang di bawah takluk Parsi di waktu itu. Maka digelar Salman itu Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tetapi kalau ditanya kepada Salman, wahai Salman, bagaimana nasab keturunanmu? Jawab Salman, anak Salman ibnul Islam. Aku adalah Salman anak Islam. Syekh Muhammad Sa'id Abdullah Al-Hadi sebut dalam Muntahasul. Sebuah hadis sahih, kata Nabi SAW, Salman ini mimman alladzina istaqat lahumul jannah. Di antara sahabat-sahabat aku yang dirindui oleh syurga. Nabi beritahu Salman, kamu wahai Salman adalah di antara lelaki-lelaki yang sedang dirindui oleh syurga. Itu masa hidup kesaksian seorang Nabi. Salman minna ahlu baitin. Salman itu daripada kami, keluarga kami, kata Rasulullah. Walaupun bukan Quraisy, tapi Nabi muliakan dia, iktiraf dengan sebab keislaman dan keimanannya. Kalau dulu dia majusi, dengan sebab Islam dia dapat kemuliaan-kemuliaan yang hebat itu. Sebab tu mulianya kita ini kerana Islam, bukan kerana keturunan kita. Al-jannatu lil-muti' wa in kana 'abdan habasyiyah. Syurga itu untuk yang taat, walaupun yang taat itu seorang hamba Habasyi yang hitam kulitnya. Jadi syurga ni bukan untuk orang putih-putih saja. Orang Habasyi yang hitam pun kalau taat masuk syurga dia. Wan-naru lil-'asi wa in kana sayyidan Qurasyiyah. Dan neraka itu untuk yang bermaksiat kepada Allah. Walaupun yang bermaksiat itu Sayyidan Qurasyiyah. Seorang Sayyid yang berbangsa Quraisy. Dia Sayyid berbangsa Quraisy. Abu Lahab tu Sayyid Abu Lahab. Masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi yang masuk syurga ni kerana takwa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Salman 250 tahun. Adraka hawariyu Isa. Sebab mengaji Taurat dan Injil. Qara al-kitabain. Kata ulama. Salman itu baca dua kitab. Mengaji dua kitab. Taurat pun mengaji. Injil pun mengaji. Bila dia bawa makanan yang ada buah tamar kepada Nabi. Sedekah tu Nabi tolak. Dia datang besok. Bawa barang makanan tamar itu. Hadiah Nabi terima. Dua tanda kerasulan Nabi akhir zaman yang disebut dalam Taurat Injil itu, dia dapat. Dia tunggu tanda yang ketiga. Falamma mata ahadun qabail ansar, bila satu mati salah seorang pemimpin ansar, dia pun ikut bersama dengan Nabi mengiringi jenazah ke kubur Baqi'. Tengah Nabi duduk sibuk nak urus tu, tunggu jenazah selesai dia diuruskan, dia pun berpusing di belakang Nabi nak cari khatam nubuah. Nabi yang faham Salman itu sedang mencari tanda yang ketiga khatam nubuah itu, maka Nabi pun angkat rida selendang yang menutupi badan Nabi, Nabi angkat, maka terlihatlah, ternampaklah khatam nubuah yang berada di bahu sebelah kiri, belikat sebelah kiri, bahu sebelah kiri atasnya, di atas bahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelah kiri. Waktu tu dia mengucap dua kalimah syahadah. Sebab Salman ni adalah seorang hamba kepada Yahudi Bani Quraizah. Lalu Nabi beli dia. Nabi bayar tak habis, Nabi janji nak bayar dengan cara tanam kurma. Maka Nabi pun tanam, awal tahun, hujung tahun berbuah kurma. Selesailah bayaran yang Nabi janji kepada Tuan Salman. Maka merdekalah Salman. Hebatlah tanam tahun tu berbuah tahun tu. Pasal mukjizat. Sebab itu disebut mukjizat kerana di antara 40 batang pokok tamar yang ditanam menurut setengah riwayat, satunya ditanam oleh Umar. Yang Umar tu tak buah. Nabi kata, apa siapa yang ni tak buah? Kata para sahabat, yang ni Umar yang tanam ya Rasulullah. Oh gitu. Nabi bismillah cabut tanam semula. Berbuah tahun tu juga. Ini mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Kahar tak ada mukjizat. Pun banyak yang beriman dengan dia. Hebat. Ini masalah besar pada umat nak berdepan dengan kejahilan. Dan akhirnya rosak ke akidah. Contoh sekalian. 250 tahun. Sebabnya, kerana Salman itu bukan sekadar umat Nabi kita Muhammad, sempat temu dengan hawari Nabi Allah Isa, baca dua kitab, Taurat dan Injil, dan mengembara jauh kerana dipilih oleh Allah untuk dimuliakan dengan menjadi ansar Nabi kita Muhammad. Islam tahun yang pertama hijrah, wafat tahun 36 hijrah. Itulah sahabat yang mulia Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian al-hadith al-thalith wal-khamsuna fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala akhiru nazratin nazartuha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kashafa as-sattar yawm al-ithnain. Fanazartu ila wajhi ka'annahu waraqatu mushaf. والناس خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يعمهم وألقي السحب وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. حديث yang ke-53 pada menyatakan wafatnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, terakhir sekali aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tak kala tirai kamarnya dibuka pada hari Isnin, maka aku memandang wajahnya seolah-olahnya kertas mushaf, yakni pada elok dan bersihnya. Sedangkan pada ketika itu orang ramai sembahyang di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka hampir-hampir terjadi keguncangan di antara mereka itu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan mereka itu supaya tenang, dan Abu Bakar memimpin mereka itu, dan tirai kamarnya pun dibuka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada akhir hari itu, yakni hari Isnin. Inilah yang disebut oleh almarhum Al-Syekh Muhammad Amin Qutbi rahimah. Kullu lailatin nusiba ilayhi. Setiap malam dan hari yang berlalu itu dinisbahkan seluruh kemuliaannya kepadamu, wahai hari Isnin. Kerana Isnin, Nabi dilahirkan. Pada hari Isnin, Nabi diwafat. Hari Isnin, Nabi berhijrah. Nabi lahir hari Isnin. Segala riwayat sebut diangkat menjadi Rasul pada hari Isnin. Kemudian memulakan perjalanan hijrah pada hari Isnin. Wafat pada hari Isnin. Ini di antara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena malam Jumaat itu dah mulia dah, dah cukup mulia dah sebagai penghulu sekalian hari. Menjadi dalil kata para ulama bahawa tiap-tiap sesuatu itu mulia dengan Nabi, bukan Nabi mulia dengan sesuatu. Kita jadi mulia sebab kita menjadi umat Nabi. Syaratnya beramal dengan Islam. Tuan-tuan sekalian. Tadi ada satu orang bertafsir terjemah Quran dalam TV tengah hari tadi. Bukan tafsir terjemah. Tafsir lain, terjemah lain. Kan? Terjemah ni dia tak huraf, tak huraf betul-betul. Tak sampai ke dasar. Itu yang boleh tafsir terjemah sampai sehari 15 ayat kali kuliah tu. Kan? Orang kalau tafsir ni tuan-tuan paling banyak 5 ayat lah. Tafsir ni. Ustaz Zahazan pagi-pagi tu. 15 minit satu ayat. Kan? Kalau panjang, kadang-kadang tak sempat. Satu ayat tak habis, esok sambung pula. Tuan-tuan sekalian. Bahawa Yahudi ni, perangai mereka membunuh Nabi-Nabi. Tu kena cerita bagi habis. Zaman ni pun ada yang berperangai macam Yahudi tu. Tapi bukan bunuh Nabi. Bunuh syariat Nabi. Betul tak? Hai, slow jawab. Setuju. Yahudi membunuh Nabi. Umat Muhammad yang disebut dalam hadis sahih riwayat Sayyiduna Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumuhum. Qalu al-yahudu wal nasara ya Rasulullah. Qala faman. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan perkataan Nabi. Kata Nabi, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Umat aku akan menurut jejak langkah umat dahulu. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Hatta law daqalu juhra dhabbin lattaba'tumuh. Sehingga kalau mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan ikut mereka sekali. Qalu al-yahudu wan-nasara ya Rasulullah. Sahabat kata, adakah yang kami akan ikut itu jejak langkah Yahudi dan Nasara? Qala. Kata Nabi, faman. Siapa lagi? Kalau Yahudi dulu membunuh Nabi, Yahudi Muhammad, Yahudi umat Muhammad ini membunuh syariat Nabi. Menghalang pelaksanaan syariat Nabi itu bunuh syariat lah tu. Faham tak? Ha, jangan bagi aku rasa teruk sangat mengajak apa. Nah, dah kena racun sakit kepala. Pagi nak bunuh nyamuk ke nak bunuh orang? Aja nak bunuh orang. Bunuh orang. Baik. Ada bunuh syariat Nabi itu seperti membunuh Nabi. Kan? Menghalang suara-suara Islam. Kurung dalam masjid. Tuan-tuan sekalian, suara Islam itu kurung dalam masjid. Tak kurung dalam masjid pun kurung, tuan-tuan. Dengan kaedah lain, cara lain. Lebih canggih zaman sekarang. Kan? Itulah di antara perbuatan Yahudi. Alaihullah ila yawmiddin. Bagi mereka itu laknat Tuhan hingga hari kiamat. Jadi bila terjemah Quran, cerita macam itu dia. Orang Yahudi ni hasad lagi. Sebut hasad lagi. Bunuh syariat tak sebut. Kalau bunuh syariat sebut dalam TV, tak masuk TV lah. Kan? Ini manusia yang paling jahat atas muka bumi. Wa syarru man tahta adimis sama'i ulama'uhum. Minhum tahrujul fitan wa ilaihim ta'ud. Dalam hadis sahih Imam Tirmizi, Nabi kata di akhir zaman nanti, manusia yang paling jahat di bawah langit Allah ialah ulama-ulamanya. Daripada mereka terbitnya fitnah, kepada mereka kembalinya fitnah. Sebab apa boleh timbul fitnah? Diamkan kebenaran. Sembunyikan kebenaran ayat-ayat Allah. Alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan-keterangan kami. Sebutlah. Nah, ini yang payah. Yang Imam Ahmad kata, Iza sakatal alimu taqiyatan wal jahilu yajhal famata yatabayyinul haq. Kalau orang alim tu asyik mendiamkan diri di hadapan kebenaran sebab nak selamatkan diri dia, bila kebenaran tu akan terzahir? Kan? Yang balik daripada Azhar setahun 1000. Tak? graduate Azhar, setahun 1000 ada. Kakak adalah, kalau tak banyak pun dekat Kak. Madinah lagi, Jordan lagi, keluar pondok lagi, UKM lagi, UM lagi, UIAM lagi. Kan? Bapa ramai ni, yang keluar dari lulusan pengajian. Kan? Tapi bila keluar, cukup janggut, cukup misal, tak sempur hitam ni. Kan? Lepas tu, masyarakat nak berubah macam mana? Tak ada perubahan yang berlaku. Awak nak guna pendekatan mana? Sila. Yang penting kebenaran itu wajib awak sampaikan. Walau jalan yang berbeza, matlamatnya yang penting sah. Satu. Nak bawa manusia taat pada Allah. Nak menjadikan manusia mengabdikan diri hanya kepada Allah. Allah. Resmi macam mana pun tak puas. Asalkan jadi bubur-labur. Awak bawa Johor kan punya, Selangor punya, Perak punya, Kelih-Perlih punya. Yang penting nama dia bubur-labur. Kan? Jangan sampai awak bawa semua resipi dari belain-belainan tempat, akhir sekali jadi apa? Ais krim. Dari ini, hasrat nak buat bulan pun, akhir sekali jadi apa? Ha? Dia pun tak tahu nak jawab. Ini masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi itu tuan-tuan sekalian. Ya, sebab tu kita sebut daripada awal dulu, kita belajar syama'il Nabi ni untuk kita faham Islam. Nabi ni tuan-tuan bukan semayang puasa zakat haji saja. Daripada awal kitab kita belajar sampai saat ini. Dah nak habis dah kitab kita ni. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman. Bahawa seluruh hidup kita ini wajib ditundukkan kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, Nabi mulakan Islam dengan akidah. Iman dulu tuan-tuan. Belum ada keperluan ni. Jihad, belum puasa, belum solat, belum zakat, belum, kan? 10 tahun. Solat itu di mana? Persyariatannya. Ha? Di Mekah. Kan? Jihad itu? Madinah. Puasa? Madinah. Haji? Sejak zaman Nabi Ibrahim. Cepat jawab. Slow-slow. Sejak zaman Nabi Ibrahim. Kan? Persyariatannya. Tuan-tuan sekalian, sebab akidah itu akan menjadikan kita beramal dengan syariat. Belajar tafsir 14 kalimatan, akidah kosong tuan-tuan. Tak amal juga hukum Allah. Tadi baru belajar hukum, keluar dari kelas tafsir. Serupa tu lah dulu kini selamanya. Sebab akidah tak belajar kan? Baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kali terakhir aku melihat Rasulullah ialah pada suatu hari Isnin. Pada ketika itu Rasulullah buka tinggal. Ya, tinggal rumah baginda. Itulah hujuratu an-nabawiyah. Ya, sekarang jadi makam Nabi. Ya, di belakang makam Nabi itu tempat tahajudnya Nabi SAW. Tuan-tuan tahu di mana tempat tahajud Nabi? Tahu kan? Tahu dah. Hai, itulah aku ajak pergi dalam ni. Tempat tahajud Nabi tu di mana? Kan hujuratun nabawiyah tu. Dari depan sampai belakang, kemudian pintu Jibril kan. Tempat masuk orang perempuan waktu nak ziarah Rasulullah tu. Kan ada satu macam dia ditinggikan, kawasan yang ditinggikan, dia buat pagar rendah. Depan mashaf Quran, mari Quran yang berkembar dengan hujuratun nabawiyah. Itulah kawasan tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mihrab tahajud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hujuratun nabawiyah, bilik-bilik isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkembar dengan masjid. Hari akhir hari Isnin itu, kali terakhir kata Anas, Nabi buka sitar tirai yang menutupi rumah Nabi. Nabi sedang berbaring kerana sakit. Nabi melihat umatnya yang sedang salat. Kata para sahabat dalam satu riwayat yang lain, tidak ada senyuman yang lebih indah yang kami lihat daripada wajah Rasulullah, melainkan senyuman pada hari itulah. Bila Abu Bakar melihat, para sahabat melihat Nabi buka tirai, tuan-tuan sekalian, yang disebut dalam hadis ni, manusia mula bergoncang. Dalam hadis ni. Sebab orang tengok Nabi bila buka tirai, nampak Nabi dengan muka yang putih, bersih, indah. Semua orang sangka Nabi sihat. Semua orang sangka Nabi sihat. Mereka undurkan saf nak bagi peluang untuk Nabi jadi imam. Maka Nabi bagi isyarat kepada Abu Bakar, teruskan salat. Imamkan salat wahai Abu Bakar. Imamkan. Maka Abu Bakar itu berdiri di tempat salatnya dalam keadaan payah untuk memulakan salat. Kerana dia ni orang yang kuat menangis. Sedihnya tak tahannya dia melihat Nabi itu menyebabkan dia tak mampu meneruskan salat. Walaupun akhirnya dia mengimamkan salat. Tuan-tuan. Lepas itu kalau kita jatuh cinta kepada Allah dan kepada Nabi, itulah cinta yang hakiki. Kan? Ha? Kalau cinta pada bunga, bunga itu layu akhirnya. Kalau jatuh cinta tu pada pada apa? Ha? Oh, si dia. Cikgu ni lain macam. Ya? Apa si dia tu, cikgu? Jangan main-main. Nanti kau tak balik sampai rumah. Ha? Tapi kalau cinta pada Allah dan Nabi dan Rasul, cinta yang hakiki, kekal, mekar. Cinta yang abadi hingga hari kiamat. Nabi itu akan bawa kita, memimpin kita sampai kita masuk dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tidak ada hari yang lebih sedih dalam kehidupan para sahabat melainkan pada hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu bergoncang. Sahabat-sahabat seolah-olah hilang arah. Sebab itu bila dibagi tahu Nabi wafat, Umar kata, aku tak nak dengar ada orang sebut Nabi Muhammad mati. Siapa yang menyebut Rasulullah mati akan kupancung lehernya. Di saat kekacauan itu, tuan-tuan, cara nak ulang perangai Umar itu kena berhenti, jangan berpandai-pandai. Inilah menunjukkan Umar ni orang yang tidak layak menjadi khalifah. Sebenarnya dia orang yang tak nak menerima takdir qada dan qadar Allah. Kan itu. Kalau begitu, Nabi yang menangis sewaktu kematian Sayyidina Ibrahim bin Muhammad itu. Bila cucunya, anak si Zainab meninggal dunia. Kan Nabi menangis. Bukankah tangisan itu tanda pemberontakan? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tapi bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu menangis? Ya, saya menangis. Sebab apa kamu menangis, ya Rasulullah? Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah akan mencintai hamba-hambanya yang ada sifat pengasih lagi penyayang. Naluri dan emosi manusia macam kita, tuan-tuan. Kalau isteri kita mati, kita senyum, gelak, ketawa. Ini ada masalah. Bapa ni, isteri saya baru meninggal. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmu salihat. Ini dah masalah. Masalah ni, memang tunggu lama dah isteri tu mati. Ya. Ataupun isteri-isteri kita tu suami mati, si kita mati, dia pun senyum suka. Dia kata memang elok dia mati orang ni, Ustaz. Suami saya ni adik sikit pada penyamun termus. Sifat naluri manusia itu, tuan-tuan, memang dia begitu. Macam kita buat kurban baru ni lah. Memanglah ikhlas, turun daripada rumah nak tolong orang buat kurban. Kan? Tapi kalau kawan tu orang yang buat kurban tu tak bagi sikit, memang terkilat. Bukan sebab tak mampu beli bagi kurban. Tak dikenakan kurban pun boleh beli. Apalah RM18 sekilo tak mahal. Tuan-tuan sekalian. Tapi bila jadi kurban ni lain macam. Kan? Lain macam. Sebab dari kurban ni yang dibuat macam sampah sarah. Kan? Dari kurban tu ada barakahnya. Bukti ketakwaan tuannya. Dari kurban tu nanti akan disyafaatkan kita di hari kiam. Azimu bahayakum fa'innaha ala sirati matayakum. Perbesarkan, perhebatkan binatang kurbanmu itu. Nanti ia di atas titian sirat akan menjadi kenderaan. Fa'innaha ya'ti bi'azlatiha wa bi'azfariha. Kan semua hadis sahih. Dia akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan kulitnya, dengan kukunya. Untuk menjadi kenderaan kita di atas titian sirat, mensyafaatkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu kita kena faham? Bila kita buat korban itu bukan sebab pada nak makan daging. Ada yang niat buat korban sebab nak makan daging puas-puas. Nak jadi rimau asalmu. Tak ada. Kalau ada begitu, tolong betulkan. Tahun depan buat perbat. Mesti diniatkan itu kerana Allah. Sebab Allah Ta'ala bukan nak tengok daging dengan darah itu. Yang nak ditengok oleh Allah, takwamu kepada Allah. Sebab itu kata Nabi, barang siapa yang mampu berkorban, tapi dia tak buat korban, jangan masuk masjid kami. Marahnya Nabi ini pada orang yang mampu-mampu tapi tak nak buat korban. Saya ada hutang, Ustaz. Macam mana nak buat korban? Hutang tu ada perbahasa di kalangan ulama. Kalau hutang tu hutang kereta, hutang rumah, hutang ni, yang isyurat dengan bank setiap bulan tu, yang tu tak dikira hutang yang menghalang korban. Hutang yang menghalang korban, dekat dengan serai korban, ada satu perjanjian dengan kawan nak bayar hutang. Tiba-tiba, dekat dengan tarikh nak bayar hutang tu, cancel bayar hutang, nak buat korban. Yang tu yang tak boleh. Kan? Disebabkan perjanjian dengan kawan kita, yang kita berhutang dengan dia, kita nak bayar hutang dia. Sampai dekat tarikh korban, kena bayar hutang dulu. Sebelum berkorban. Ya. Nabi kata siapa yang mampu buat korban tapi tak buat korban, jangan masuk masjid aku, kata Rasulullah. Ya. Nah, yang mampu. Pokok sehari RM10, sebulan RM300. Ya. Dua bulan tak merokok boleh buat korban. Tiba-tiba merokok boleh, korban tak buat. Ini baru cakap jawab dengan saya. Belum lagi di akhirat dengan Qadhi Rabbil Jalil. Ya. Ha. Ada lagi ke hamba-hamba rokok ni? Tobatlah. Ya, tukarlah dia dapat mahal dan murah perempuan ni mula-mula. Tidak pun mula-mula saya nak berhenti merokok, tapi tahu saya sebab kamu berhenti beli rokok. Ambil orang punya. Lama-lama dah makan penumbuk pendendang orang, ha, insya-Allah berhenti merokok tu. Kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Umar itu ketika mana dia sebut bahawa siapa-siapa yang sebut Muhammad mati, aku akan potong kepala. Kerana kecintaan, cinta itu kan buta. Betul tak? Ha? Kata pepatah Arab, innamal muhibba liman yuhibbu tabi'u. Dalam satu pepatah lain, innamal muhibba liman yuhibbu abidu. Orang yang bercinta itu akan menjadi hamba kepada orang yang dia cintai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man huma la yashba'an. Dua orang yang sentiasa lapar tidak pernah kenyang. Dua ini kata Rasulullah lapar tak pernah kenyang, sentiasa lapar 24 jam lapar. Tak pernah kenyang. Siapa dia? Yang pertama talibul ilmi, penuntut-penuntut ilmu yang bermanfaat. Kan? Malam ni kuliah, besok pagi subuh, lepas tu kuliah duha, lepas tu kuliah lepas zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isya, ceramah politik, siap 9:30. Kan? Betul tak? Kan? Aku tu, orang yang tidak pernah kenyang. Orang yang tidak pernah kenyang. Yang kedua yang tak pernah kenyang, sentiasa lapar talibud dunia. Orang yang menjadi hamba-hamba dunia, kata Rasulullah. Dia pergi dengan matahari, balik dengan bulan. Dia tak pernah penat mencari dunia. Kadang-kadang dia tak berehat pun. Anak-anak bercuti, ajak si tak nak apa. Sibuk. Projek baru dapat 15 juta. Kan? Ha. Ingat ke? Orang yang menuntut dunia, sibuk tuntut dunia, dia tak akan kejang, kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Tambah kita yang sayup-sayup, yang senja-senja ni kan? Ha? Yang jenis balik lewat macam kita ni tuan-tuan, yang lambat sedar baru bertobat selama dua ni, kita tak sempat dah dengan benda lain. Kita mesti sibukkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang boleh menjadi nur cahaya memimpin kita pada keredaan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Umar begitu, dia tak sanggup menerima tuan-tuan sekalian bahawa Nabi ni dah mati. Sebab itu bila datang Abu Bakar As-Siddiq, kata Aisyah, aku melihat Abu Bakar masuk ke dalam bilik bila sampai-sampai orang dah mengerumuni rumah Rasulullah. Lalu kata Nabi, ayyuhan, kata Abu Bakar, ayyuhan nas khallus sabil, wahai manusia, buka jalan untuk aku. Maka Abu Bakar pun berjalan masuk ke dalam rumah Nabi, beri salam pada Aisyah, masuk ke dalam rumah Nabi, tengok Nabi sedang berbaring di tempat pembaringan. Maka Nabi pun meletakkan bibirnya. Abu Bakar pun meletakkan bibirnya di atas pipi Nabi, di atas dahi Nabi. Ya Khalilah, Ya Safiyah, Ya Nabiyah, wahai Nabi yang aku cintai, wahai sahabat yang tulus yang aku kasihi, wahai kekasih yang setia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Az-Zumar ayat 30. Abu Bakar baca di hadapan Nabi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, mereka juga akan mati. Keluar Abu Bakar bertemu dengan manusia, ayyuhan nas, faman ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah ta'ala hayyul la yamut. Kemudian Abu Bakar baca ayat, ha? Ayat Allahu salli ala Muhammad. Ayat yang bermaksud bahawasanya Nabi Muhammad itu pun akan mati. Dan bila Nabi Muhammad mati, adakah kamu akan berpaling daripada Islam ini? Bila Abu Bakar baca ayat itu, barulah reda seluruh manusia termasuk Umar yang sedang memegang pedang itu pun tuan-tuan menjatuhkan pedang tenang. Reda. Kalau Umar itu orang yang menolak kadarnya Allah, tentu dia akan pancung kepada Allah. Ini peristiwa yang disaksikan oleh sejarah. Para sahabat walaupunlah keadaan yang tak boleh menerima kewafatan Nabi, bila dengar ayat-ayat Allah itu dibacakan, mereka tunduk kepada ayat-ayat Allah. Ini bukti keimanan mereka tidak pernah susut walaupun bila Nabi wafat. Cuma kata Anas, bila Nabi wafat, hati kami semua terasa kosong. Kosong itu daripada apa? Daripada sumber persahabatan dengan Nabi. Daripada mahabbah kecintaan Nabi kepada kami. Peringatan Nabi, nasihat Nabi, kami rasa kurang. Bila dengar perkataan Abu Bakar itulah, para sahabat sekaliannya menangis. Sedih. Ha? Kerana meratapi pemergian Nabi SAW. Aisyah menceritakan. Kata Aisyah, saat Nabi nak wafat, Nabi letakkan kepalanya di dada aku. Aku mendengar bunyi daripada dada Nabi itu seperti air yang sedang mendidih. Kata Fatimah, sakitnya ayah aku ketika berdepan dengan kematian. Sakaratul maut. Kan? Datang Jibril bersama dengan Israel kepada Nabi. Jibril masuk dulu. Jibril kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, adakah ziarahmu ini ziarah yang terakhir wahai Jibril? Jibril tak jawab. Yang Jibril jawab, ma'iyya Israel, bersamaku Israel. Adakah engkau izinkan dia masuk menghadapmu ya Rasulullah? Ha. Adakah engkau izinkan Israel masuk bertemu kamu? Kata Nabi SAW, suruh dia masuk. Bawa Israel masuk. Tuan-tuan, ini yang disebut Sayyidul Kaunain. Nabi itu penghulu langit, penghulu bumi, penghulunya bumi, penghulu malaikat, penghulu jin, penghulu manusia. Sebab itu dalam Isra Mi'raj yang berlaku kepada Nabi menjadi dalil bahawa Nabi itu adalah penghulu seluruh alam. Sesungguhnya Muhammad tidak aku ciptakan Adam melainkan kerana kamu. Aku ciptakan Adam itu kerana mu wahai Muhammad. Untuk aku letakkan nur. Sepakat seluruh ulama bahawa makhluk yang mula-mula diciptakan empat. Pertama An-Nurul Muhammadi, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dulu Nabi bila berjalan tidak ada bayang yang keluar daripada tubuhnya. Sebab bila cahaya matahari bersinar kepada satu jasad, tubuh, benda jadi yang ia yang merupakan nur yang sama seperti mana nur matahari, mustahil menghasilkan bayang-bayang. Tapi kalau kita yang dibuat daripada tanah liat yang busuk dan hitam, itu disinari oleh cahaya matahari, terus lahirnya bayang. Itu tanda Nabi dibuat daripada nur. Nurul Muhammadi, kemudiannya Arsh, ketiganya Qalam, keempatnya Al-Ma' air. Ini empat makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Israel datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Israel, ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu. Itu pun kalau kamu izinkan. Kalau kamu tidak izinkan, ya Rasulullah, aku diperintah balik semula kepada Allah. Tu yang Nabi sebut tiga kali, Aisyah dengar. Illa rafiqil a'la, rafiqil a'la, rafiqil a'la. Aku nak kembali cepat kepada Allah. Aku nak cepat balik kepada Allah. Sebab Nabi sangat mencintai Allah, merindui Allah. Kita kalau diberi pilih macam tu, tuan-tuan minta maaf lah. Kan? Boleh datang tahun depan. Sebab kasih kita melekat di dunia. Sebab itu kata Ibnu Abbas, ilmu yang paling bermanfaat yang dicabut daripada umat akhir zaman, ilmu khusyuk. Khusyuk yang terhasil disebabkan kerinduan pada Allah. Kecintaan pada Allah. Sebab tu sebenarnya jemaah tak betul. Sebab Allah tak rasa manis. Ilmu telah dicabut daripada umat akhir zaman. Ini tuan-tuan yang datang, jangan sampai dia biar bati. Iman yang telah dikurniakan Tuhan. Makanan kalau tak diperangah, tuan-tuan bati. Sehari sekali mesti dipanaskan. Kalau panaskan seminggu sekali, memang bati. Sehari sekali mesti dipanaskan. Baru tak basi iman tu. Kan? Ini panas seminggu sekali kuliah. Basi. Macam mana nak dapat ilmu khusyuk? Manis, lazat, berbuat taat kepada Allah. Lalu Jibril, Israel, mula mencabut nyawa Nabi kita Muhammad. Dua mangkuk air habis. Ha? Kerana panasnya sakarat itu. Nabi letakkan semangkuk air, habis Nabi suruh ambil satu mangkuk. Ketika Nabi dicabut ruh baginda yang mulia, dengan yang keadaan paling lembut. Tidak ada ruh di atas muka bumi ini yang diambil dengan paling lembut, melainkan ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kata Aisyah, kalau aku lihat selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad itu, ada orang yang berdepan dengan sakarat itu lebih mudah daripada Nabi, dialah orang yang paling aku cemburui di atas muka bumi. Kerana Nabi berdepan dengan sakarat yang berat. Nabi kata sakitnya Aisyah. Allahumma a'inni fi sakaratil maut wa ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku berdepan dengan kesakitan mati, mabuk mati ini. Sakit. Bagaimana agaknya kita tuan-tuan berdepan dengan sakarat? Kalau kita tu berdepan dengan sakarat, tak sakit. Itu tanda Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala telah bayar semua kebaikan kita. Supaya besok di akhirat nanti dihumban kita dalam neraka. Mukmin itu kata ulama pasti berdepan dengan sakitnya sakarat kerana Allah sayangnya. Tujuan Allah jadikan dia sakit berdepan dengan sakarat untuk menghapuskan semua dosa yang dia buat. Supaya dia kembali pada Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. Orang kafir yang buat baik atas muka bumi, rajin derma dan sebagainya, Tuhan bayar kebaikan dia dengan tak berdepan dengan kesakitan sakaratul maut. Supaya di akhirat tak akan berdepan lagi, tak akan berhujah lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lepas berhujah dengan Allah. Lalu bila Nabi wafat itulah, tuan-tuan sekalian, langit mendung. Ketika Nabi baru tiba di Madinah, kata Anas, langitnya cerah, langitnya bersinar. Cuacanya sedap sepanjang Nabi berada di Madinah. Tapi bila wafatnya Nabi SAW, maka pada hari itu hari menjadi gelap, hari menjadi mendung, suasana menjadi sedih. Disebabkan seluruh alam menangisi kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang menyebabkan para sahabat sasar. Bukti para sahabat itu sasar. Lepas 2 tahun bila Ibn Rabah datang balik setelah berhijrah ke Syam, bila disuruh melaukan azan. Bila azan dilaukan oleh Bilal, Madinah bergegar. Muhammadun hayyun. Adakah Muhammad telah hidup kembali? Maknanya hayat itu sentiasa berada dalam jiwa para sahabat. Nabi sentiasa dalam ingatan para sahabat. Dan Nabi tak pernah lupa kita. Saat Nabi nak mati, Nabi tanya lagi Jibril. Ya Jibril, apa jaminan Allah untukku dan umatku? Kata Jibril, ya Rasulullah, umatku dijanjikan oleh Allah. Fa'innahum la tajtami'u ala dalalah. Mereka tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Kenapa hari ini yang berhimpun di atas kesesatan ini, kenapa berlaku begini? Sebab akidah yang tidak berfungsi. Sebab kejahilan. Hilangnya kepimpinan yang mampu memimpin umat dunia dan akhirat. Ini masalah. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu semua ini datang dengan kewafatan Nabi. Wafat sahaja Nabi. Muncul ke tengah. Kepada alam. Jadi kalau kita nak hilangkan semua ini tuan-tuan. Kita kena bawa Nabi dalam hidup kita. Ha? Ha. Jangan kata saya syirik pula. Nak ambil mana Nabi ni? Sebab tu kata guru saya, kalau kamu beli kitab Syama'il Muhammad ini, kamu bawa masuk dalam rumah kamu. Seolah-olah kamu masukkan Muhammad dalam rumah kamu. Apa makna? Bukan bawa masuk saja, simpan buka sebulan sekali Jumaat pertama. Tapi cahaya yang ada dalam ajaran Nabi itu kita perlu terjemahkan dalam kehidupan. Hari ini Nabi tak wujud di kalangan kita. Kalaulah selawat tidak diwajibkan ketika solat, tak ada orang nak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah hari ini orang biasa dengan Nabi. Orang ni orang tanya saya, ustaz, bila ziarah ke Madinah nak buat haji nanti, bila nak berdoa nak menghadap makam Nabi ke nak menghadap kepada Baitullah? Yang tu pun ditanya. Tak ada soalan lain nak saya. Ha? Bila saya pergi buat haji ziarah ke Madinah nanti, ustaz, nak berdoa tu nak menghadap ke Kaabah ke, ke Baitullah ke, ataupun nak menghadap kepada Makkah? Haji Nizam. Berdoa tu nak menghadap ke mana? Tentulah menghadap kepada kepada Makkah. Syirik pula dah saya ini. Kalau saya syirik, Imam Malik dengan tabi'in generasi 12-13 tu lagi syirik. Ha? Khalifah Al-Mansur datang buat haji ziarah ke Madinah. Sampai di Madinah diiringi ziarah itu Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Siapa Imam Malik? Waktu tengah baca hadis Muwatta datang kala zikir, gigit betis dia. Dia tahan sakit hingga habis majlis berjam-jam yang berikutnya baru dia minta ubat. Anak-anak murid dia tanya, kenapa waktu kamu sedang mula mengajar, waktu kamu mula-mula digigit kala tadi, kenapa tak minta ubat terus? Sakit tu kala zikir. Kala zikir tau. Skop dia. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, aku tak tergamak nak memutuskan bacaan hadisnya Rasulullah hanya kerana digigit oleh kalajengking. Sebab tu seumur hidup dia di Madinah, dia tak pernah memakai kasut dan tak pernah menaiki kenderaan. Tingginya adab dengan Rasulullah. Bila Khalifah Mansur sampai depan makam Nabi, wahai Imam Malik, saya nak berdoa, nak menghadap kepada Baitullah, tak menghadap kepada Makkah. Kata Imam Malik, hadapkan wajahmu kepada sahibul maqam sallallahu alaihi wasallam. Hadapkan wajahmu kepada tuan punya maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu wasilatuka ila Allah, kerana dia adalah jalanmu untuk sampai kepada Allah. Dia adalah pintu untuk sampai kepada Allah. Sebab Nabi diizinkan untuk perkara itu. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Para sahabat itu imam kita dalam masalah akidah. Sayyidina Bilal ibn Harith al-Muzani, bila kemarau panjang berlaku di Madinah, kan dia pergi ke makam Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Bukankah itu panggilan untuk orang hidup? Ha? Itu akidah para sahabat. Nabi tidak mati, hidup dalam kuburnya. Ya Rasulullah, kami telah lama kemarau. Bantulah kami, tolonglah kami. Jika nak dikatakan orang-orang ini penyembah kubur, sahabat dulu dah sembah kubur. Inilah orang awam tu wajib bertaklid dengan mazhab. Bermazhab itu wajib. Haram orang awam yang jahil tak reti memetik hukum daripada Quran dan Sunnah macam kita tak berbahasa. Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Al-Madhabiyah, Akhtaru bid'atin tuhadidu syari'at al-Islamiyah. Tidak bermadhab. Suatu bid'ah yang paling berbahaya, yang merosakkan, yang memusnahkan syariat Islam. Itu tajuk buku pun dah faham lah. Kan? Muka surat 70 buku tersebut, dia bawa dalil suratul Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wajib bertanya kepada orang yang tahu kalau kita jahil. Maka pada ayat itu menjadi dalil bahawa bermazhab itu wajib atas dua golongan manusia. Yang pertama, orang jahil, orang awam yang tidak berilmu macam kita semua, tuan-tuan. Yang kedua, orang berilmu, orang alim tapi tidak mampu berijtihad, wajib juga bermazhab. Itu para sahabat radhiyallahu anhu, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan Sayyidina Bilal bin Harith al-Muzani. Mengadap kepada makam. Kalau mengadap makam ustaz, punggung ditalakan ke Baitillah pula. Tak kurang ajar. Baitillah dengan Nabi mana lebih mulia? Jawab, jawab, jawab. Jawab orang bangun isteri. Baitillah dengan Nabi mana lebih mulia? Ha? Yakin dengan jawapan anda? Tak perlu talian hayat. Yakinlah bahawa Nabi itu semulia-mulia makhluk Allah. Kaabah benda baru. Nabi dah lama. Dah lama. Ditulis bahawa Muhammad khatamun nabiyyin 50 ribu tahun sebelum terciptanya alam. Hadis sahih tu. Balik buka dalam Muntahasul. Ha? Muntahasul Asyikh Muhammad Abdullah bin Sa'id Al-Abadi Al-Lahaji rahimahullah. Dengan sekian riwayat yang sahih. Tak ada siapa ingkar. Adalah bertiga ekor rendah. Tak ada orang isah. Cerita Khalifah Al-Mansur dengan Imam Malik tadi tonton rojok jilid 7 Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibn Kathir rahimahullah. Siapa Imam Ibn Kathir? Ha? Kita ni nak jadi tukang gigit kasut Imam Ibn Kathir pun tak layak. Tuan-tuan sekalian, alimnya dalam hadis, alimnya dalam tafsir, alimnya dalam sirah dan sebagainya. Itu bermadhab Syafi'i. Kan? Al-Imam Abil Fida Ismail Muhammad Ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i. Kan? Kita juzu amma tak hafal, tak ada mazhab ni kepala otak apa. Ha, tu keluarlah bahasa ibu dah. Ha, tak nak mazhab. Banyak cantik muka. Nak petik hukum pun tak reti, tak nak mazhab. Sombong. Ini punca rosak Islam ni. Untuk syariah ni sebab ni tuan-tuan. Nabi dah tinggal, dah ulama itu pewaris Nabi. Apa nak sibuk-sibuk lagi? Tuan-tuan. Muslimin-muslimah dimuliakan Allah sekalian. Nabi itu lebih mulia daripada Baitillah. Kalau Baitillah tu diangkat, dibawa ke Hong Kong, wajib menghadap sebelah ke Hong Kong. Dah wajib fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau dibawa Kaabah itu ke Bani ni, tak tengah-tengah tu pun kita menghadap sana juga. Tuan-tuan sekalian, Allah bersumpah dalam surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kemuliaan Makkah ini wahai Muhammad. Apa sebab? Wa anta hillu, kerana kamu lahir di Mekah ini. Bukan sebab Kaabah. Bukan sebab Hajar Aswad. Bukan sebab Hijr Ismail. Bukan sebab Maqam Ibrahim. Bukan sebab Safa dan Marwah. Aku bersumpah dengan Mekah ini sebab kamu Muhammad lahir di sini. Kalau tidak kamu lahir di sini, aku tak bersumpah dengan Mekah ini. Faham? Apa yang faham? Ha, Kaabah itu, Nabi Muhammad itu jauh lebih mulia daripada Kaabah Al-Musharrafah. Kan? Haa, ni tunjuk punggung ke Nabi. Macam punggung kita tu elok sangat. Faham? Haa, macam Fatin yang kahwin tu lah. Kahwin dengan orang Britain tu, England tu. Tahu kenal Fatin? Muhammad Fadil. Haa, tuan-tuan tak tahu. Tak macam sahabat. Janganlah jumut sangat. Baca dah sahabat, tengok TV. buka Facebook dia tu. Kan? 36 tahun kahwin. Eh, cantik tuan-tuan. Saya tengok mula-mula berhampir nak kecabut serban dalam dia. Nasib baik dia pun dah, bukan laki-laki. Dia kata kami mengecap kebahagiaan. Kan? Bahagia di mana? Tak kena buat sihir, tak apa sih. Kena buat sihir, kirim salam kebahagiaan. Sebab dia melawan fitrahnya Allah yang telah menciptakan. Semua ada orang putih, ada orang bela dia. Ada NGO Islam yang bela dia. Itu hak asasi dia sebagai manusia. Hormatilah. Kan? Hormatilah dia. Hal ini Nabi kata. Nabi kata mungkar tu akan dipandang ma'ruf di akhir zaman ni. Kan? Dah terlajar ni. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manusia yang pertama yang diambil selepas wafatnya Nabi itu adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra al-Batul radhiyallahu anha. Dialah yang paling sedih bila menerima berita kematian ayahnya. Cuma bila dia nak dekat-dekat Nabi nak wafat, Nabi berbisik kepada Fatimah. Bisik telinga kanan menangis, bisik telinga kiri suka. Sebab Nabi beritahu bahawa dialah orang pertama yang lahiqat an-nabi, yang akan mengikuti Nabi selepas kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan buka dalam Jami' Sahih Imam Tirmizi, tentu akan bertemu bagaimana sahabat menguruskan jenazah Nabi kita Muhammad. Dikafankan dengan berapa laikan kafan, dimandikan dengan berapa banyak air, itu tidak kita sebut dalam perbahasan. Tuan tanya tuan guru fiqh. Insya-Allah dia akan bawalah permasalahan itu. Dia akan sebut. Nabi ini tak diletakkan di atas tempat letak yang tujuh lapis. Walaupun Nabi kan tidak dibubuh di bawah payung emas warna kuning. Tak. Itu Nabi. Tidak ditembak meriam 21 dah. Tak. Itu Nabi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu simple, sederhana tuan-tuan, tapi tidak akan dibuka pintu syurga itu melainkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang matinya hebat-hebat di atas dunia itu tak tahu, wallahu alam. Esok di akhirat kita tengok macam mana. Tuan-tuan sekalian. Itulah. Jadi bila Nabi wafat, tuan-tuan sekalian, bermulalah segala fitnah yang disebut oleh Nabi dengan kewafatan. Fitnah pertama, ijma' para sahabat seperti yang disebut oleh Al-Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Fitnah pertama selepas kewafatan Nabi ialah qatlu Uthman. Pembunuhan Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bermula dari saat itulah bersambung-sambung fitnah itu hingga hari. Sehinggalah turunnya Imamul Mahdi al-Muntazir. Bukan turun, dilantik Imam Mahdi al-Muntazir itu. Kita belajar dulu kan dalam kuliah subuh kita. Ingat lagi lah. Nafir. Ingatlah. Ingat. Jawab ingat ataupun tidak. Bukan kau sebut. Ingat. Jadi kalau semua sebut satu persatu mungkin tak ingat. Ingat. Itu yang penting. Jawab. Jangan bagi lagi. Dilantik Imam Mahdi itu. Bainal hadri wal maqam. Di antara maqam Ibrahim dengan Hajar. Hajar Aswad depan pintu Multalam. Dibai'atkan sebagai pemimpin umat akhir zaman. Namanya seperti nama Nabi kita Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Lahir di Madinah. Diburu Yahudi. Hingga ia pergi ke Mekah. Maka dia dibai'atkan memimpin umat. Pusat pemerintahannya di Syam. Dan menurut hadis sahih Imam Muslim. Waktu turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam, dialah yang menjadi imam salat subuh. Menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dan Nabi Isa itu menjadi makmumnya. Bila dia suruh Nabi Isa jadi imam, Nabi Isa kata aku tak nak jadi imam. Sebab hikmahnya, Nabi Isa tak nak disangka bahawa dia hidup, dia turun dengan syariat yang baru. Melainkan turun Nabi Isa itu sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanggalah menjadi umat Nabi. Hidupkanlah syariat dan sunnah baginda dalam kehidupan kita dengan ruh dan semangat kecintaan yang tinggi. Dengan cita-cita untuk mendapatkan syafaat baginda di hari akhirat. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Hadis yang ke-50 pada menceritakan apakah yang dipusakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kewafatan baginda. Kan? Hanya sekadar ni dulu kuliah pada malam ni. Khutbah Jumaat tadi tak dapat datang tuan-tuan. Darah naik. Kan? Kalau datang khutbah sambil darah naik ni payah ke? Pecah mikrofon tu. Jadi tak payah datang turun. Senang. Kan? Saya ni ada darah tinggi sikit-sikit tuan-tuan. Kan? Jadi pasal pun ada ubat free boleh kan? Berbayar ni tak maaf kan? Ada ubat free tuan-tuan tu nak tiup sikit-sikit insyaAllah. Orang terus sifat banyak ni kan? Takkan telah telur berubat ni usah darah tinggi. Dia pergi bagi nasihat, ustaz jangan makan malam. Kurangkan lagi, kolesterol kurang, yang tu aku nak buat dah. Aku dah ada ubat lagi. Ada orang bagi jawab, dia kata ubat sakit ni mati lah. Ya, aku tak payah cerita. Tuan-tuan sekalian, kita telah terbitkan kalender tahun 2010. Kat luar tu. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana tabung makanan sekolah kita. Ma'a Tahfidz Al-Quran Al-Imam Al-Nawawi itu, saya sebagai pengurusi dan mudir, kita perlu RM2,000 untuk makanan anak-anak kita itu. Sekarang ini kita telah ada lebih kurang dalam RM8,000 lah. Kita nak cari RM24,000 untuk setahun. Antara usaha yang kita buat itu, kita terbitkan kalender itu lah. Kalender 2010 itu. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh sumbang kepada tabung dana makanan pelajar-pelajar kita tu melalui pembelian kalender kat luar tu. Ya, kalender tu istimewanya sebab ada gambar saya tu. Kan? Kalau tuan-tuan takut masuk gambar saja di suai rumah tuan-tuan tak beli ya. Kita bukan tahu berkat ketidak kita ni wallahu a'lam. Dan saya nak ajak tuan-tuan bulan 6 Jun 2010 tuan-tuan jangan buat program mana-manalah. Tuan-tuan kena mari, pergi. Kita nak buat perasmian komplek kita, insyaAllah. Tuan-tuan kena pergi tengok supaya riwayat hadis tuan-tuan itu mutawatir. Hadis sahih. Bukan hadis maktuh. Nanti tuan-tuan kata saya kau duit wakaf lah untuk kekayaan peribadi saya. Tuan-tuan mari tengok. Kan? Bagi puas hati. Tak pergi semua pun hantar wakil lah paling kurang dua orang lelaki-lelaki yang dipercayai. Kan? Jangan tuan hantar wakil orang yang tak dipercayai pula. Yang dipercayai. Jadi saya harap tuan-tuan dapat bantulah melalui pembelian kalender tu untuk tabung makanan anak-anak saya tu. Dan juga majalah solusi yang sedang hebat di pasaran kita. Ya? Boleh kata orang kita sekarang dah sudah lepas 7-8 bulan. Sekat setahun dah keluar solusi ni. Dari muka surat satu sampai muka surat akhir, semua ilmu berlaku. Ya? Di antara majalah Islam yang cukup bermanfaat. Tuan-tuan tak akan rugi. Kan? Tak akan rugi. Kita bawa pun tuan-tuan dapatlah lebih kurang keuntungannya dua orang itu masuk dalam tabung sekolah. Kita lah. Tuan-tuan, dana sekolah tak patut, tak padan bawa tu. Tapi dengan sebab isi solusi itu yang majalah solusi ini. Keluarga biru tu yang cukup bermanfaat tuan-tuan sekalian. Bahan-bahannya sangat hebat. Untuk tuan-tuan dapat sebagai lahan kaca. Dan semua tu adalah untuk tuan-tuan sekalian. Untuk dana sekolah saya yang saya sebutkan tadi. Saya ucap terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di hadapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berdukna kemala mutaba'atil nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa qawlan wa fi'la wa jihadan wa ta'atan wa amalan saliha. Allahumma zidna wa la tanqusna wa atina wa la tuharrimna wa atirna wa la tu'thir alayna wa rdina wa rda'anna ya rabbal alamin. Allahumma inna نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع وصلى الله وسلم عليه والحمد لله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم الحمد لله